Bila saudara telah memiliki sejumlah uang yang cukup untuk menunaikan ibadah umroh dan juga cukup untuk mendaftar haji secara resmi, namun tidak cukup untuk melakukan dua-duanya, maka dalam hal ini yang lebih diprioritaskan ialah Anda terlebih dahulu mendaftar haji agar Anda segera mendapatkan nomor urut kapan Anda menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Dan semoga dalam kesempatan Allah SWT memberikan kelapangan harta kepada Anda untuk bisa menunaikan umroh dari penghasilan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.